wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis tentang dialog antara surga dan neraka. Faqadallah azza wa jalla bainahuma faqal, lantas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan putusan di antara keduanya surga dan neraka dengan Allah katakan, engkau wahai surga adalah kasih sayangku, denganmu ku sayangi siapa saja yang aku kehendaki. Dan Allah berkata kepada neraka, wahai neraka, sunyi engkau adalah siksaku, denganmu ku siksa siapa saja yang aku kehendaki. Maka Allah katakan surga adalah kasih sayang Allah, yakni artinya bahasanya surga adalah satu tempat yang Allah munculkan, Allah buat, Allah bangun dari kasih sayangnya. Surga bukanlah sama dengan kasih sayang Allah dalam artian sifat Allah menyayangi, karena tentu kasih sayang Allah yang merupakan sifat Allah adalah sesuatu yang ada pada diri dan zat Allah. Sedangkan surga adalah kasih sayang Allah yang artinya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga engkau wahai surga adalah kasih sayangku, artinya aku menciptakanmu dengan kasih sayangku, dan aku menyayangi dengan dirimu, dengan dirimu siapa saja yang aku kehendaki. Kemudian Allah katakan pada neraka, engkau adalah azabku, kusiksa dengan dirimu siapa saja aku kehendaki. Maka apa yang Allah katakan dalam hadis ini semisal firman Allah di surat Al-Ankabut ayat yang ke-21, yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha. Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyayangi siapa yang Allah kehendaki. Maka penghuni surga adalah orang yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Semoga kita termasuk di antara mereka. Dan penduduk neraka, penghuni neraka adalah orang yang berhak mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah azza wa jalla mengatakan kepada surga dan neraka, kalian berdua itu nanti akan penuh. Maka Allah menjamin dan mewajibkan atas dirinya untuk memenuhi surga dengan penghuni dan memenuhi neraka dengan penghuni. Dan anugerah Allah Ta'ala dan kasih sayangnya lebih luas dari murkanya. Fa'inau idha kana yawmal qiyamah, maka jika hari kiamat tiba, maka Allah akan lemparkan siapa yang Allah lemparkan ke dalam neraka. Dan setiap kali Allah masukkan ke dalam neraka penghuni neraka, maka wahia takul, neraka mengatakan hal min mazid, ya Allah, ya tambahkan ya Allah, yakni a'tuni, berilah aku tambahan penghuni neraka, a'tuni, berilah aku tambahan penghuni neraka, zidu, tambahkanlah ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya, dalam lafaz yang lain Allah meletakkan telapak kakinya, maka menyatulah sebagian neraka dengan yang lain, bergabunglah sebagiannya kepada yang lain, karena dampak dari Allah meletakkan pada neraka telapak kakinya. Akhirnya neraka mengatakan, qad qad, cukup ya Allah, cukup ya Allah, ay kifayatun kifayatun, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Inilah sebab penuhnya neraka. Adapun surga, maka surga itu demikian luas, lebarnya saja langit dan bumi yang akan dimasukkan oleh penduduk surga. Dan setelah semua penduduk surga masuk ke dalam surga, sampai penghuni surga yang terakhir, penduduk surga yang terakhir, waya baqafiha fadlun zaidun, maka surga itu tetap ada ruang sisa. Ada tetap, meskipun penduduk surga semuanya sudah masuk, masih banyak space kosong. Fadlun zaidun ala ahliha, ada space kosong yang tidak dihuni oleh penghuninya, karena lebih dari kebutuhan penghuninya. Lalu gimana penuhnya surga? Fayunsi Allah Ta'ala laha aqwaman, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk. Fayudkhiluhum al-jannata, lantas makhluk tersebut Allah masukkan ke dalam surga dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan itu surga itu penuh. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin surga untuk memenuhinya, membuatnya penuh. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini dalil bahasanya umumnya orang fakir, wadhu'afa dan orang-orang yang lemah, mereka adalah penghuni surga. Karena mereka ini umumnya adalah orang yang mudah untuk patuh dengan kebenaran. Sedangkan orang-orang yang sombong karena kekayaannya, karena kepandaiannya dan yang lain, umumnya adalah penghuni neraka wal'iyadu billahi. Karena kesombongan yang dimiliki berupa harta, pangkat dan kedudukan itu seringkali berdampak sombong terhadap kebenaran, sehingga tidak mudah hatinya melembut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain masih di bab keutamaan orang-orang miskin atau keutamaan kaum muslimin yang lemah, fakir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la ya'ti ar-rajulu saminul 'azimu." Sungguh nanti pada hari kiamat Allah akan datangkan seorang yang gemuk dan besar. Sudah besar, gemuk lagi. Pada hari kiamat. Lantas, la yazinu indallahi janaha ba'udatin. Namun ternyata nilai orang ini tidak lebih berat dibandingkan satu sayap nyamuk. Nyamuk boleh jadi sayapnya ada beberapa, 2, 3, atau 4, atau 6. Nah, satu sayapnya dengan orang ini lebih berat satu sayap nyamuk, padahal dia besar dan gemuk. Muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di hadis ini Nabi sampaikan yang tadi telah kita terjemahkan, ya, dzakara al-muallif rahimallahu taala menyebutkan hadis ini di bab tentang orang-orang kaum muslimin yang dianggap lemah dan fakir. Wadzalika, dan hal tersebut karena karena orang yang gemuk, inama ta'ti, seringkali gemuk itu terjadi minal batonah, karena banyak makan, karena hobi makan, bolak-balik makan. Dan banyak makan itu menunjukkan dan mengisyaratkan kalau dia banyak harta dan kaya. Sehingga ini hubungan kenapa hadis ini ditaruh di bab ini. Wal ghalib ala arniya, dan yang menjadi karakter umum orang kaya itu adalah al-batar wal asyar, adalah sombong dan sombong dan lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka pada hari kiamat yakununa bihadil mathabah, berada dalam kedudukan ini. Ada seorang yang besar, gemuk, artinya banyak dagingnya dan banyak lemak tubuhnya. Ini azimun kabirul jismi, orangnya besar, bodinya besar, namun tidak bernilai di sisi Allah pada hari kiamat. Tidak senilai dengan, lebih rendah, lebih ringan dibandingkan sehelai sayap nyamuk. Al-ba'udah, yang namanya nyamuk tentu hewan yang telah dikenal, dan dia adalah hewan yang paling dianggap hina. Dianggap hina dan dianggap rendah. Dan sayapnya juga demikian, sangat tipisnya. Maka hadis, pelajaran dari hadis ini menunjukkan adanya penimbangan pada hari kiamat nanti. Dan dalil kalau pada hari kiamat akan ada penimbangan, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, kami pasang timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak ada satupun orang yang dizalimi sedikit pun. Seandainya seorang itu punya amal kebajikan cuma seberat biji sawi, ataina biha, akan kami hadirkan. Dan cukuplah kami sebagai kami Allah sebagai penghisab. Kemudian firman Allah Jalla wa'ala, siapa yang melakukan amal kebaikan meskipun hanya sebentar darah, satu semut yang kecil, berupa kebaikan dia akan melihatnya, demikian juga berupa kejelekan maka dia akan melihatnya. Dan Nabi SAW menyampaikan, jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan hanya dengan bersedekah, dengan ini bisa kita merotin dengan setengahnya satu butir kurma. Maka penimbangan pada hari kiamat adalah penimbangan yang adil, tidak ada padanya kezaliman. Manusia akan mendapatkan balasan dalam kegiatan penimbangan ini sesuai dengan amal kebaikan dan kejelekan yang dimiliki. Ulama mengatakan siapa yang amal kejelek, amal kebaikannya lebih berat daripada amal kebaikannya, dialah orang yang akan langsung masuk surga. Dan siapa yang amal kejelekannya lebih berat daripada amal kebaikannya, inilah orang yang berhak untuk mampir diazab di neraka. Sedangkan orang yang amal kebaikan dan kejelekannya itu imbang, karena min ahlil a'raf, maka akan ditempatkan di satu tempat antara surga dan neraka, namanya al-a'raf. Al-a'raf ini berada di antara surga dan neraka. Ini orang yang amal kebaikan dan kejelekannya ini imbang, ditempatkan di tempat ini limuddatin, selama beberapa waktu lamanya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Namun pada akhirnya mereka akan masuk surga, di antaranya karena sebab syafaat, memberi syafaat. Maka ada yang ngasih syafaat, yang ada yang memberikan syafaat untuk penghuni al-a'raf, ashabul a'raf, sehingga dengan sebab syafaatnya, pemberi syafaat ini, penghuni al-a'raf itu pindah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penimbangan amal itu adalah penimbangan fisik, waznun hissiyun, dengan timbangan yang juga fisik. Lahu kafatan, yang punya dua daun timbangan, artinya betul-betul timbangan fisik. Akan diletakkan di satu daun timbangan amal kejelekan, di timbangan yang lain amal kebaikan. Namun kemudian ada yang lebih berat amal kebajikannya, sehingga lebih ringan amal kejelekannya, manakala amal kebaikannya itu lebih banyak, dan sebaliknya sebaliknya. Nah, apa yang ditimbang di timbangan pada kiamat ini? Maka zahir hadis yang sedang kita baca menunjukkan bahasanya orang pun ditimbang. Namun orang itu ditimbang, namun berat dan ringannya orang itu tergantung amalnya, bukan gemuk dan tidaknya. Pendapat yang kedua mengatakan yang ditimbang adalah lembar catatan amal. Maka diletakkanlah lembar catatan amal kejelekan di satu daun timbangan, sedangkan lembar catatan kebaikan diletakkan di daun timbangan yang lain. Dan manakah yang lebih berat, itulah yang jadi tolak ukur. Pendapat yang ketiga mengatakan yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Maka amal sholat, puasa dan yang lainnya yang itu abstrak, nanti pada hari kiamat Allah akan buat menjadi konkret dan menjadi berjasad sehingga bisa ditimbang. Dalilnya firman Allah Ta'ala, siapa yang melakukan amal seberat darah berupa kebaikan dia akan melihatnya. Maka surat Zalzalah menunjukkan bahasanya yang ditimbang adalah perbuatan. Jika juga surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, maka jika itu seberat biji sawi akan kami datangkan. Dalil yang lainnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan namun berat dalam timbangan dan disukai Allah Ar-Rahman, dan ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka Nabi mengatakan dua kalimat yang ringan yang berat dalam timbangan ini menunjukkan bahasanya amal itu ditimbang. Dan penimbangan amal adalah makna zahir dari Al-Quran dan hadis. Boleh jadi semuanya ditimbang, artinya perbuatan amal itu ditimbang dan buku catatan amal juga ditimbang, bahkan orang juga ditimbang. Ya, pelajaran yang lain dari hadis ini memberikan kepada kita peringatan supaya orang itu tidak terlalu memikirkan badannya, memikirkan gemuknya badannya. Bitan'imi jasadi, membuat nikmat, membuat senang fisik badannya. Karena yang sepatutnya dinomorsatukan oleh orang yang berakal orang yang berakal ayah tama perhatian untuk memberikan nikmat dan asupan untuk hati. Dan penaimu kalbil insan, dan kenikmatan itu dirasakan oleh hati seseorang manakala diisi oleh fitrah, itu komitmen dengan agama Allah Azza wa Jal. Dan jika hati itu terasa nikmat, terasa senang, maka badan akan terasa nyaman. Dan tidak sebaliknya, boleh jadi badan seorang itu, fisik seseorang itu nyaman, enak, non hatinya menderita. Dan siapa yang hatinya bahagia, ya, tentram, ayam, ya, maka fisiknya akan mengikuti. Maka terkadang badan itu mendapatkan nikmat, ada seorang yang diberi dunia mayuta, apa yang diberikan kepadanya berupa kembang-kembang dunia, akan tapi hatinya dalam derita waliyadu billahi. Dan jika Anda ingin tahu secara pasti bahasanya demikianlah keadaannya, silakan baca firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke-97. Siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki ataukah perempuan dan dia adalah orang yang beriman, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu kehidupan bahagia, yaitu bahagianya hati di surga, bahagianya hati di dunia. Lantas kami akan berikan balasan kepada mereka, balasan atas amal perbuatan mereka yang jauh lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Ya, maka ketika orang itu beriman dan beramal saleh, Allah tidak katakan kami akan berikan pada mereka nikmat badan, namun Allah katakan akan kami berikan padanya penghidupan yang baik. Dengan Allah jadikan dan Allah letakkan di hatinya kenyamanan, lapangnya dada, ketenangan hati dan yang lain. Sehingga ada salah satu ulama salaf, Hasan Al-Basri atau Al-Fudhal bin Iyad mengatakan, sehingga ada salah satu ulama salaf yaitu Malik bin Dinar mengatakan, "La ya'lamul muluku, seandainya para raja dan para pangeran, anak-anak raja mengetahui manahnu fihi minan na'im, betapa nikmatnya hati kami, niscaya mereka ingin merebutnya dari kami dengan pedang-pedang mereka." Yang dimaksudkan dengan kenikmatan hati yang dirasakan oleh mereka-mereka orang-orang yang bertakwa ini adalah lapangnya dada, percayanya hati, ketenangan dan kenyamanan. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan berkulit hitam yang suka menyapu masjid, au syaban atau seorang anak muda. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan wanita ini. Kenapa tidak pernah lihat? Lantas Nabi bertanya tentangnya, kemana dia? Atau anhu tentangnya jika menurut versi kalau itu adalah seorang anak muda. Maka para sahabat mengatakan, perempuan tersebut telah meninggal dunia. Maka Nabi katakan, kenapa kalian tidak beritahu aku kalau pada saat dia meninggal dunia? Faka'anahum, kenapa para sahabat tidak ngasih tahu? Seakan-akan para sahabat sagharu amroha, menganggap remeh urusan, menganggap sepele kecil urusan meninggalnya wanita hitam ini. Au amroha atau urusannya. Mereka mengatakan ini orang biasa, cuma sekedar nyapu masjid. Nabi tidak perlulah direpotkan dengan urusannya. Ini urusan kita bereskan saja, kita selesaikan selesai. Lantas Nabi mengatakan, tunjukkan padaku di manakah kuburnya. Akhirnya para sahabat menunjukkan kepada Nabi. Lantas Nabi sholat jenazah di makam orang tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, kubur-kubur ini semula penuh dengan kegelapan bagi penghuninya, dan Allah meneranginya dengan sebab doaku kepada mereka semua. Muttafaqun alaihi. Taqumu artinya taknusu, menyapu. Al-kumamah kunasah artinya sampah. Adhan tumuni artinya a'lam tumuni, memberitahukan kepadaku. Maka di hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan hitam yang suka nyapu masjid atau seorang anak muda. Mayitas riwayat mengatakan kalau dia adalah perempuan berkulit hitam, artinya bukan perempuan Arab. yang dia suka menyapu masjid, yaitu membersihkan dan menghilangkan sampah di masjid. Nah, wanita ini meninggal dunia di malam hari. Para sahabat meremehkan kedudukan perempuan ini. Mereka mengatakan Nabi tidak perlu kita tidak perlu ngasih kabar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam ini. Akhirnya mereka keluar membawa perempuan tersebut dan memakamkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas merasa kehilangan dan bertanya-tanya, kemanakah perempuan yang suka nyapu, kok ini lama masjid tidak disapu. Para sahabat mengatakan dia telah meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat, kenapa tidak kalian beritahukan kepada aku hina matat, ketika dia meninggal dunia. Kemudian Nabi minta ditunjukkan di manakah kuburnya. Akhirnya para sahabat menunjukkannya. Kemudian Nabi salat jenazah untuk perempuan tersebut. Kemudian Nabi sampaikan bahasanya, kubur-kubur ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya, dan sekarang telah bercahaya karena sebab doaku untuk mereka. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, aidatu fawaid, terdapat sejumlah pelajaran yang diantaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati orang sesuai dengan amalnya dan apa yang telah mereka lakukan berupa ketaatan dan ibadah kepada Allah. Maka meskipun perempuan itu secara sosial rendah, namun karena dia seorang yang punya kelebihan yang masya Allah, cuma-cuma bersihkan masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakannya. Maka beliau memuliakan orang bukan berdasarkan hartanya, pangkatnya, kedudukannya, namun berdasarkan iman dan amalnya. Pelajaran yang lain dari hadis ini, bolehnya perempuan bersih-bersih masjid. Dan kegiatan bersih-bersih masjid tidaklah dibatasi pada laki-laki saja. Bal kullu man ihtasaba, bahkan setiap siapa yang lillahi ta'ala membersihkan masjid, kemudian dia membersihkan masjid, untuknya pahalanya. Baik perempuan tersebutlah yang membersihkan masjid secara langsung, atau perempuan tersebut mempekerjakan orang yang menyapu masjid, ala hisabiha, dan dialah yang menggajinya dan dialah yang membiayainya. Maka ini adalah amal soleh. Di antara bentuk amal soleh adalah perempuan ngurusi pembersihan masjid. Ngurusi di sini boleh jadi dia langsung eksekutornya, boleh jadi dia perempuan kaya kemudian dia gaji seseorang, tolong kamu bersihkan masjid setiap hari, saya yang tanggung gajinya. Hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya membersihkan masjid dan menghilangkan kotoran dari masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinampakkan padaku pahala umatku sampai-sampai kotoran yang dibuang oleh seseorang dari masjid. Al-qudha artinya kotoran sesuatu yang kecil yang dikeluarkan oleh orang tersebut dari masjid, itu satu hal yang bernilai pahala. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di tengah-tengah perkampungan. Bangun masjid yang di tengah hutan yang tidak ada orangnya dan penghuninya. Membangunlah masjid di tengah-tengah perkampungan. Dan Nabi perintahkan agar masjid dibersihkan dan diberi harum-haruman. Maka bukan hanya bersih, namun orang masuk ke masjid kalau bisa mencium bau yang wangi di masjid tersebut. Maka masjid adalah rumah Allah, sepatutnya orang memperhatikannya, dan diantaranya adalah perhatian dengan kebersihannya. Namun tidak sepatutnya terlalu dihias-hias dan terlalu diukir-ukir secara berlebihan, yang menyebabkan orang yang sholat malah lalai. Ya, disebabkan karena ornamen-ornamen yang terlalu berlebihan yang ada di dalam masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh kalian akan terlalu memperindah masjid sebagaimana kelakuan Yahudi dan Nasrani. Kemudian hadis ini dalil bahasanya Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Oleh buktinya Nabi mengatakan, tunjukkan kepadaku di manakah kuburnya. Maka jika Nabi tidak mengetahui sesuatu yang bisa diindra, maka gaib lebih-lebih lagi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui hal yang gaib, sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-50, demikian juga Surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Di surat Al-A'raf Allah katakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Seandainya aku tahu hal yang gaib dan masa depan, niscaya nikmat Allah itu makin banyak pada diriku. Wa ma masaniya su', dan tidak ada satupun musibah menimpa diriku. Kemudian hadis ini dalil, di antara kandungan hadis ini disyariatkannya mensolati jenazah di kuburan bagi orang yang belum mensolati jenazah tersebut sebelum dimakamkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berangkat dan mensolati salat jenazah di atas kuburan, karena Nabi belum mensolati jenazah perempuan penyapu masjid. Nabi belum mensolatinya ketika dia belum dimakamkan. Nah, sampai kapankah waktu boleh mensolati jenazah di kuburan, di pemakaman itu batas maksimalnya kapan? Ada yang menjelaskan bahasanya batas maksimalnya adalah 1 bulan berdasarkan hadis ini, karena Nabi baru tahu 1 bulan setelah perempuan hitam tersebut meninggal dunia, maka ini dijadikan tolak ukur maksimal 1 bulan. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan yang boleh disolati jenazah di kuburan adalah semua orang yang meninggal dunia, yang saat kita meninggal dunia, saat dia meninggal dunia, kita statusnya sudah mukallaf. Kita statusnya sudah mukallaf, yaitu kita sudah berumur balik 15 tahun. Kalau dia meninggal dunia dan saat dia meninggal dunia kita belum lahir, bahkan bapak dan ibu kita belum menikah, tidak boleh. Namun adalah batasnya dia adalah semua orang yang meninggal dunia dalam keadaan kita itu sudah mukallaf. Dan ini yang dipilih, dan pendapatnya yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Walakin hadza masru'un, namun salat jenazah di makam itu disyariatkan bagi orang yang meninggal dunia di masa Anda hidup dan di masa Anda hidup. Adapun orang yang meninggal dunia dahulu, maka tidak dituntunkan Anda untuk mensolatinya. Oleh karena itu tidak dituntunkan bagi kita mensolati jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburnya, atau mensolati jenazah Abu Bakar dan Umar atau Utsman dan para sahabat yang lainnya, demikian juga para ulama dan para imam. Innamatu as-salatu salat hanya harus dituntunkan bagi orang yang meninggal dunia di masa Anda. Fa masalan idza mata insanun qabla 30 sana. Maka jika ada orang yang meninggal dunia 30 tahun yang lewat dan umur Anda saat ini 30 tahun, maka Anda tidak boleh mensolati salat jenazah, salatul mayit, salat jenazah pada kubur orang ini. Karena dia telah meninggal dunia sebelum Anda tercipta dan sebelum Anda punya kelayakan untuk mengerjakan salat. Adapun jika dia telah meninggal dunia dalam keadaan Anda telah layak untuk mengerjakan salat, dia baik dia kerabat atau seseorang, lantas Anda ingin mensolati jenazahnya, maka tidak mengapa. Maka seandainya kita andikan ada seorang yang meninggal dunia 1 atau 2 tahun yang lewat dan kita ingin untuk mensolati jenazahnya di kuburnya, karena kita belum mensolatinya sebelum dia dimakamkan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka tolak ukurnya tadi adalah ahlus sholat, punya kelayakan untuk mengerjakan sholat. Ya, ahlus sholat itu ya kalau tidak baligh ya minimal tamyiz. Minimal tamyiz. Maka yang jelas itu baligh. Maka maksimal yang bisa kita sholatkan dengan sholat jenazah di makamnya adalah orang yang meninggal dunia dan saat dia meninggal dunia kita sudah baligh. Anggap saja 16 tahun. Nah, kemudian kita ingin mensolati jenazahnya dengan sholat jenazah di makamnya, maka boleh. Dan di antara kandungan hadis ini adalah bagusnya perhatian Nabi dengan umatnya. Dan bahasanya Nabi mengecek umatnya. Ya, ada yang tidak kelihatan, maka Nabi menanyainya. Maka kesibukan dengan orang-orang dewasa atau orang-orang yang besar tidaklah menyebabkan Nabi masa bodoh dengan orang-orang yang kecil. Maka semua yang itu penting bagi kaum muslimin, Nabi tanyai, Nabi tanyakan. Inilah cara Nabi memimpin, sehingga sampai jadi pemimpin teladan. Itu karena beliau tidak hanya perhatian dengan yang besar-besar, yang tokoh-tokoh ya, namun yang tidak teranggap pun beliau perhatikan. Kemudian di antara pelajaran atau kandungan hadis ini, bolehnya bertanya atau meminta, seseorang itu bertanya atau meminta yang sesuatu tersebut tidak menyebabkan minnah, merasa berhutang budi, fil ghalib umumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunjukkan padaku kuburnya. Dan ini adalah soal, pertanyaan. Namun pertanyaan dan permintaan semacam ini laisa fi minnah, tidak terkandung padanya dampak merasa berhutang budi, lain hanya dengan meminta harta. Karena meminta harta, maka minta harta dalam ngemis-ngemis hukumnya haram. Maka tidak boleh bagi kita untuk minta-minta kepada seseorang, minta-minta hartanya dengan mengatakan beri aku sekian ya, 10 rial dan seterusnya. Maka ini ngemis. Ngemis hukumnya haram, bahkan dosa besar. Ila inda darurati, kecuali dalam kondisi darurat. Ya, orang itu hartanya ludes, jatuh miskin, dan tidak punya kerjaan dan yang lain, maka boleh baginya minta-minta ngemis untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian meminta orang lain selain harta, ya, namun dia adalah hal yang layakunu fi minnah, tidak ada hutang budi padanya, fil ghalib umumnya, maka ini tidak mengapa. Wala'ala hada, boleh jadi ini pertimbangan ini adalah mentaksis isi bai'at Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Haisukana yubai'uhum, Nabi membai'at mereka untuk tidak meminta apapun kepada orang lain. Maka ada hadis Nabi meminta janji pada sejumlah sahabat untuk tidak minta apapun dari orang lain. Di antara sahabat yang Nabi mintai janji semacam ini ada Abu Bakar dan yang lainnya. Di lanjutannya di hadis disebutkan salah satu mereka-mereka ini ketika tongkatnya jatuh dalam keadaan mereka ada di atas unta, maka dia tidak minta tolong dengan orang yang ada di bawah. Kemudian dia turunkan dulu untanya, kemudian dia turun dan ngambil. Di sini kita jumpai pemaknaan dari Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahasanya larangan ini adalah hanya berlaku untuk manakala meminta tersebut menyebabkan, umumnya menyebabkan berhutang budi. Kalau tidak sampai derajat demikian, maka tidak mengapa meminta ini dan itu. Dan bisa jadi kita simpulkan dari hadis ini, bolehnya mengulang sholat jenazah. Diman bagi orang yang mensolati jenazah di pemakaman sebelum dia menjumpai jamaah, karena kemungkinan yang lebih mendekati para sahabat yang berangkat bersama Nabi SAW itu solat jenazah lagi bersama Nabi. Maka berdasarkan hal ini, maka disyariatkan mengulang solat jenazah berjamaah atau mengulang solat berjamaah jika ada jamaah yang lain yang mengerjakannya di kali yang kedua. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama. Waqalu, mereka mengatakan, kama ana salatal faridati tu'adu, maka sebagaimana salat fardu itu diulangi jika anda telah mengerjakannya kemudian anda menjumpai ada jamaah yang lain, maka demikian juga ini berlaku untuk salat jenazah. Semula salat sendirian, setelah itu datang rombongan ada jamaahnya, maka diulang saja salat jenazahnya. Berdasarkan hal ini, seandainya ada seorang yang sholat jenazah di masjid, kemudian dia berangkat membawa jenazah tersebut ke pemakaman, kemudian orang-orang sholat jenazah berjamaah di pemakaman, maka tidak mengapa dan tidak makruh antadkhul ma'al jamaah, anda ikut jamaah bersama mereka-mereka ini, kemudian anda ulangi sholatnya. Karena mengulang sholat di sini lahasababun, punya sebab, punya alasan. Bukan semata-mata mengulang, namun punya alasan, yaitu adanya jamaah yang lain. Jika ada yang bertanya, jika saya mensolati jenazah di kubur, di manakah saya berdiri? Maka jawabannya, ana taqifu wara'ahu taj'aluhu bainaka wa bainal qiblati. Maka anda berdiri di belakang, di belakang pusara makam, anda jadikan dia adalah antara anda dengan arah kiblat. Kama wasya'an, sebagaimana ketentuannya, fima idza shallaita alaihi, manakala anda mensolati jenazahnya sebelum dimakamkan. Ya, maka sama, berarti posisi berdirinya sama seperti sholat jenazah, yaitu ambil posisi di sebelah timur makam, dan sehingga makam atau pusara makam itu di sisi barat imam yang memimpin sholat berjamaah, sholat jenazah dengan berjamaah di pemakaman. Kemudian hadis yang lainnya dan hadis yang selanjutnya, wa anu dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh jadi orang rambutnya acak-acakan berdebu terusir kalau bertamu di berbagai macam pintu, lau aqsama 'alallahi la abarahu, seandainya dia bersumpah agar Allah melakukan ini dan itu, insyaallah akan kabulkan. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Usama radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, aku berdiri di depan pintu surga, maka kulihat mayoritas orang yang masuk surga adalah orang-orang miskin, sedangkan ashabul jajat, artinya al-ghina, orang-orang yang kaya tertahan. Ghair akan tapi penghuni neraka telah diperintahkan menuju neraka, maka aku berdiri di depan pintu neraka, ternyata mayoritas orang yang masukinya adalah perempuan. Mutafakan ayat, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-jad artinya al-hadzu, keberuntungan, wal-ghina, kekayaan. Mahbusun artinya tidak diizinkan, ba'du, belum diizinkan untuk masuk surga karena tertahan urusan hisab. Ya, maka di hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, boleh jadi ada orang yang as'as itu kondisi rambut. Sya'ru as'as artinya laisalaha muyudahin bi asy'ara. Rambut itu disebut as'as, yang tadi kita artikan dengan acak-acakan, manakala orang itu tidak punya minyak rambut untuk menenangkan rambut, untuk meminyaki rambutnya. Tidak pula punya sisir untuk menyisir rambutnya. Dan dia tidak punya perhatian dengan tampilan lahiriahnya. Arbar, berdebu artinya ya, arbar laun. Ya, ruman mukanya seperti ruman muka debu. Ya, demikian juga pakaiannya berdebu, dan ini terjadi karena sangat fakir. Terusir di berbagai pintu. Kenapa? Karena dia tidak punya kedudukan istimewa di mata masyarakat. Maka jika dia mendatangi orang-orang tertentu minta izin, maka tidak diizinkan, bahkan diusir di depan pintu. Karena dia tidak punya nilai di hadapan masyarakat. Akan tapi ternyata dia punya nilai yang mahal di sisi Allah Rabb semesta alam. Saatnya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mewujudkannya. Semisal dia mengatakan, wallahi tidak akan terjadi demikian dan demikian, ya, maka akan terwujud. Dan demi Allah akan terjadi demikian dan terwujud. Itu yang dimaksud, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Karena mulianya dia di sisi Allah Azza wa Jal, dan kedudukan yang mulia yang dia miliki. Fabi'ai syai'in yahsulu hadha, maka dengan cara apa orang ini bisa memiliki kedudukan mulia di sisi Allah? Yaitu seandainya ada orang yang rambutnya acak-acakan, berdebu, terusir di berbagai pintu, namun seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah mengabulkannya. Fama huwal mizan, maka apa yang jadi parameter? Jawabannya, yang jadi parameter adalah takwa Allah, takwa kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka siapa yang paling bertakwa pada Allah, maka dia makin mulia di sisi Allah. Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan kabulkan doanya, Allah akan hilangkan deritanya, dan Allah akan mewujudkan sumpah-sumpahnya. Wa hadha alladhi aqsama 'ala Allahi. Dan orang yang seandainya bersumpah atas nama Allah ini, dia tidak akan bersumpah untuk menzalimi siapapun. Dia tidak akan berani dan lancang kepada Allah dalam kerajaan Allah. Namun seandainya dia bersumpah atas nama Allah dalam hal yang Allah ridai, karena demikian yakin dengan datangnya pertolongan Allah Azza wa Jal, atau dalam perkara yang mubah karena yakin kalau Allah akan membantunya, maka itu satu hal yang diperbolehkan. Telah kita bahas kisah Rabi' bin Nadr dan saudarinya, ini Anas ibn Nadr. Maka Rabi' ini mematahkan gigi seorang budak perempuan Ansar. Lantas mereka minta perkara, minta putusan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi putuskan supaya giginya Rabi' juga dipatahkan, karena dia telah mematahkan gigi budak perempuan. Lantas saudaranya Anas mengatakan, ya Rasulullah, apakah akan dipatahkan giginya Rabi'? Maka Nabi katakan, iya, ketentuan Allah adalah qisas, gigi dibalas dengan gigi. Maka beliau katakan, nah ini contoh al-iqsam ala Allah, wallahi ila tuksar thaniyatu Rabi'i, demi Allah giginya Rabi' tidak akan dipatahkan. Dia ucapkan hal ini karena yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jal dan berharap kemudahan dan kemudahan dari Allah. Fa aqsama hadzal qasama, maka dia bersumpah dengan sumpah ini bukan karena menentang hukum Rasul, akan tapi karena yakin dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Maka Allah memberikan petunjuk kepada keluarga korban, ya, akhirnya rela dengan semata-mata dibayar dian atau bahkan dimaafkan. Maka Nabi SAW mengatakan, di antara hamba Allah ada orang yang seandainya sumpah atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan, karena dia bersumpah atas nama Allah tentang hal yang Allah ridai, karena dia demikian berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah sempatan malam hari ini. Wassalamualaikum وعلى آله وصحبه وسلم ودعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.